Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Nabi Khidir, apakah Nabi Khidir sekarang masih hidup atau sudah meninggal? Karena ada sebagian orang yang saat musim haji mencari-cari kehadiran Nabi Khidir ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang Sayyidina Khidir alaihi salam, di dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah Sayyidina Khidir masih ada atau tidak ada. Kebanyakan ulama mengatakan Sayyidina Khidir masih hidup. Dan ini dan bagi yang mengingkari tentang hidupnya Sayyidina Khidir tidak dikatakan sebagai seorang kafir, karena riwayat tentang hidupnya Sayyidina Khidir riwayat hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Akan tetapi biarpun itu adalah ahad, tidak mutawatir, tidak sampai derajat yang pasti, derajat riwayatnya sahih. Jadi mutawatir itu berita yang tidak mungkin berbohong. Dalam bahasa hadis itu mutawatir ya, yang diriwayatkan jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Jadi diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mungkin berdusta. Setiap tabaqat, setiap generasi, dari generasi ke generasi, semua jumlah orang yang banyak yang tidak mungkin berdusta, itu namanya mutawatir. Kayak Al-Qur'an riwayat mutawatir. Tapi berkenaan dengan Sayyidina Khidir alaihissalam, riwayatnya tidak mutawatir, akan tapi ada riwayat-riwayat sahihah, dan disimpulkan pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan Sayyidina Khidir masih hidup. Dan ini yang benar ya, karena menurut jumhur ulama, dan banyak orang yang masih bisa ketemu Nabi Khidir. Akan tapi pendapat yang kedua adalah mengatakan Nabi Khidir adalah sudah meninggal dunia. Sehingga yang mengatakan Nabi Khidir meninggal dunia tidak tergolong orang kafir, karena permasalahannya hujahnya bukan hujah mutawatir yang qat'i. Jadi ini adalah masalah-masalah yang sederhana. Tapi yang mengatakan Khidir masih hidup, dan ini kebanyakan ulama. Adapun orang mencari Nabi Khidir, Nabi Khidir tidak perlu dicari-cari. Orang beramal baik, amal soleh, nanti ketemu sendiri. Tidak mau sholat, tidak mau ini, hanya nongkrong di pinggir kali, nemu Nabi Khidir, tidak ketemu ya. Kentir nanti Nabi Khidirnya ke bawah sungai nanti ya. Jadi Nabi Khidir akan bertemu dengan Anda di saat memang Anda sudah soleh, sudah baik. Karena yang ditemui Nabi Khidir, ada orang punya ilmu puasa pengen Nabi Khidir, aneh-aneh. Puasa karena Allah, nanti ketemu Nabi Khidir, ini aneh. Ada puasa ijazah dahdir, ada seorang anak muda keliling pengen Nabi Khidir, Nabi Khidir. Belajar nuntut ilmu yang benar ya, mengamalkan ilmu, bangun malam yang rajin, ini nanti ketemu Nabi Khidir. Oh, tek Nabi Khidir sholatnya enggak ini. Memang kadang-kadang orang aneh. Dan memang ada sebagian ustad-ustad ngasih ijazah yang aneh-aneh. Ijazah Nabi Khidir. Ada ijazah Nabi kini. Nabi Khidir ada menurut jumhur ulama. Tapi ingat, ini adalah masalah khilafiyah yang jangan sampai kita baku apa beribut gara-gara yang demikian ini. Tapi kebanyakan ulama, dan ini yang dirasakan oleh para ulama-ulama besar, mereka bertemu Sayyidina Khidir alaihi salam. Jadi Nabi Khidir adalah masih ada menurut jumhur ulama. Tapi jangan dicari-cari. Ya, jangan dicari-cari. Waktu ketemu.